Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min adillatil ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadithus sanadis wa thalathun wa mi'atan. Hadis yang ke-233. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan sahabat yang mulia Ibn Abbas semoga Allah ta'ala meridhai ketuanya, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidah. Ketahuilah, sungguh aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika sedang rukuk dan sujud. Fa'amma ruku'u fa'adzimu fiha Rabbah. Adapun ketika rukuk, maka adalah kalian mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Wa ammas sujudu fastahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Fa'uminum ayustajabalakum. Maka pasti dan layak doa kalian dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Muslim. Nah, omen kasumi ay haqiqun wa jadir qom minnya dikasa, artinya ialah layak dan pantas. Al-Faidah al-Ula, An-Nabiyu An-Qiraatul Qur'an Fi halati ruku'i was-sujudi. Salatil faridati wa nafilati. An-nahyu an qira'atil Qur'an fi halati ruku'i was-sujudi. Fi salatil faridati wa nafilati. Hadis ini tak dapat larangan membaca Al-Quran ketika sedang rukuk dan ketika sedang sujud, baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Wahtalaf ulama'u fil nahyi. Para ulama berbeda pendapat tentang larangan tersebut. Dhahaba ba'dhum ila tahrim. Sebagian ulama berpendapat hukumnya haram. Wa dhahaba aktsaruhum ila al-qiraha. Sedangkan kebanyakan ulama berpendapat larangan itu sifatnya makruh. Nah, baik, adapun sikap kita karena para ulama berbeda pendapat tentang keharamannya antara makruh dan haram, maka kita tinggalkan membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud dan tidak permudah-mudahan padanya. Allah Ta'ala. Al-Faidah itu asaniya. Faidah yang kedua, wujudu ta'zimillah ta'ala. Wujudu ta'zimillah ta'ala. Fi halati ruku'i. Fi halati ruku'i. Khususan wa fi jami'il ahwali umuman, wa fi jami'il ahwali umuman. Wajib kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika sedang rukuk secara khusus dan dalam segala keadaan secara apa ini? Umum. Al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Qauli subhana rabbiyal azim. Masru'iyatu qauli subhana rabbiyal azim fi ruku'i. Disyariatkan untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika rukuk sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika rukuk. Subhana Rabbiyal Azim. Al-Faidatu Al-Arbi'ah. Faidah yang keempat. Makhru'iyatu Al-Ijtihadi Fid-Du'ai في حالة السجود disyariatkan untuk sungguh-sungguh dalam berdoa ketika sujud. Nah, jadi ketika sujud setelah kita membaca doa Subhana Rabbiyal A'la, maka kita gunakan kesempatan yang masih ada untuk bersungguh-sungguh berdoa memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastahidu bid-du'a. Ya. Wa amma sujud fastahidu bid-du'a. Al-fa'idatu al-khamisah. Fi halati sujudi mustajabun. Ad-du'a fi halati sujudi mustajabun. Ini doa yang dibaca ketika sujud itu mustajab. Nabi SAW bersabda, faqominun ayyustajabalakum. Nah, doa ketika sujud itu pantas untuk dikabulkan, layak untuk dikabulkan. Berarti doa ketika sujud itu mustajab. Nah, kalau ada yang bertanya, apa hukumnya berdoa ketika sujud dengan membaca doa-doa yang ada dalam Al-Quran? Apakah tak kena larangan membaca Al-Quran ketika sedang sujud? Jawab, tidak. Karena kita niati membaca doanya, bukan membaca apa ini, Al-Qurannya. Sehingga seandainya kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai seterusnya, itu tidak apa-apa ketika sedang sujud, karena kita niati doanya, tidak diniati membaca ini Al-Qur'annya. Nah, tapi kalau murajaah menghafal Al-Qur'an ketika sujud, ya, nah, maka tidak diperbolehkan. Wallahu taala. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه تعالى الحديث الرابع والثلاثون والمئتان حديث yang kedua 234 وعن عائشة رضي الله عنها قال dari أم المؤمنين عائشة semoga Allah Ta'ala meridainya beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika ruku' dan sujud membaca zikir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, fihi fawaid. Al-faidatul ula. kafir ruku wa sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Salafat, disunahkan untuk membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fi'li ketika rukuk dan sujud 3 kali. Ba'da qawli subhana rabbiyal adzim fi rukuk wa subhana rabbiyal a'la fi sujud. Bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fir itu dibaca setelah membaca subhana rabbiyal azim ketika rukuk dan setelah membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud, karena bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fir ini sunnah. Ada punya wajib ijma'an ialah subhana rabbiyal azim ketika rukuk dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Jadi kalian ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim, setelah itu membaca doa tadi, maka ini afdal. Subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Begitu pula ketika sujud, setelah membaca subhana rabbiyal a'la, kalian membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, al-faidah ats-tsaniyah. Nah, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli wa atubu ilaik. Nah, subhanakallahumma bihamdika allahumma firli. Nah, adapun wa atubu ilaik enggak. Al-Faidah Tuhaniya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'i wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fi'li ba'da nazalat suratun nasr. Karena Rasulullah SAW yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli ba'da ba'da nuzuli suratin nasr. SAW, beliau membaca ketika rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fi'li, itu setelah turunnya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah turun ayat itu, maka beliau ketika rukuk dan sujud selalu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fi'li. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar As-Asqalani rahimahullah